Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kata pengarang rahimahullahu taala, soalan seterusnya, apakah pandangan Islam kalau diambil sebahagian yang sesuai sahaja dari Islam dengan menolak sebahagian yang lain? Persoalannya malam ni, macam mana atau pandangan Islam atau hukumnya seorang yang diambil daripada Islam itu sebahagian saja dan meninggalkan ataupun menolak sebahagian yang lain pula? Jawabnya, bukankah telah dijelaskan bahawa Islam itu adalah agama yang syumul, syumul yang lengkap, lagi sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri, tanpa mengira bangsa dan keturunan, masa dan tempat. Jadi perbuatan atau sikap menerima sebahagian di samping menolak sebahagian yang lain adalah dianggap suatu kesalahan di mana ia akan menanggung risikonya. Jadi telah kita maklum Islam ini agama syumul. Maksud syumul, agama yang lengkap, yang ada serba-serbinya dan yang tidak boleh kita pisah-pisahkan menurut kemahuan nafsu. Nah, bukan syumul saja pada perkataan kita, tetapi pada amalan. Kalau kita tanya orang Islam, memang dia kata Islam agama lengkap. Nah, tapi disebab kepada amalan dia, tak lekatlah Islam tu. Pada mulut semua kata syumur dalam TV, forum perdana syumur belaka. Nah, tapi dari segi amalan tak syumur. Iaitu bagi segi amalan, mereka tak beramalkan sebahagian daripada apa yang ditetapkan dalam Islam. Maknanya orang ni tidak mensyumulkan Islam. Jadi Islam ni bukan kata-kata tetapi amalan. Nampak? Al-Islam huwal amal. Islam adalah amalan. Nampak? Islam tu amalan. Amal-amal ni pekerjaan kita. Pada perkataan, pada perbuatan. Nak? Kalau cakap saja, nak? Maka tidaklah dikatakan Islam. Cakap saja Islam tak semayang. Cakap Islam tetapi tidak puasa. Jadi Islam ni dia amal. Kena semayang, kena rokok sujud, kena menahan lapar dan dahaga, kena ke Mekah, kena berzakat. Jadi masalah soalan ini ditimbulkan kerana kebelakangan ini memang amalan ini telah menerak dan menular dalam masyarakat Islam. Iaitu mereka meninggalkan banyak dah daripada apa yang ada dalam Islam. Jadi kita kena faham Islam ialah kita kena terima dan kita amal semua yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi kita, sama ada amalan itu berupa wajib ataupun sunat. Menolak sebahagian salah. Kita nak terima separuh peraturan tak boleh. Kerana Islam itu peraturan. Peraturan makan, peraturan tidur, peraturan bangun tidur, peraturan sembahyang, peraturan nikah kahwin, peraturan cerai, peraturan bela anak, peraturan ngajar, peraturan dengar. Macam-macam peraturan. Kita nak bakar separuh saja, nak bakar hak kita rasa sesuai saja, salah. Memang salah. Bahkan dalam peraturan dunia pun salah. Umpamanya JPJ kata bila line 2 tak boleh memotong, line kuning tak boleh parking. Kemudian lampu merah kena berhenti, lampu hijau baru jalan. Kemudian jalan sehala tak boleh masuk. Kita kata tambuh, kita nak pakai hak sel je. Iaitu line 2, line kuning, line 2, dua line saja tak memotong. Hak lain tak mau ikut peraturan. Tak boleh, salah. Kena ikut semua. Nampak? Semua kena ikut. Dan ni apalah parking line kuning. Tahu dah saya parking line kuning, tapi line 2 saya tak motong. Boleh kata mu bengong ke apa? Bukan masalah line 2, ni masalah mu parking line kuning. Tahu dah saya terimalah masalah line 2. Saya tak motong tapi bak lain kuning, saya tak mau ikut. Boleh jawab gitu? Orang Islam ni gini, dalam bab semayang buka Quran, ikut Quran. Kalau kata hak rukuk, hak sunat, apa balah-balah diri. Nah, hak sunat aje. Apa balah diri. Nah, tapi benda yang wajib ditinggalkan. Menutup aurat wajib bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Tak tutup aurat anak. Menggerakkan jari ketika tahiyat sunat. Nah, kalau tak gerak jari apa duduk gitu. Oh, Tok Imam patokan gitu. Faham? Tok Imam. Tapi anak Tok Imam pakai luar pendek apa puan. Pusat jelek. Baik kerak yang gitu. Nampak? Ha, tu tak faham. Dah. Kalau sunat ni tak akad apa. Tutup gitu gitu dah apa kak? Ataupun terik-serik ini apa? Tak boleh pala sunat lah. Nak? Oh, jaga. Balah ni kata dekat lapah Allah ni kata tak dekat la. Tak dekat illa. Bila Tu'imah nombor satu, Tu'imah nombor dua. Tiga tahu. Balah kok. Nak? Ni anakmu ni yang pakai luar panjang ketak. Anak tu bila tu. Yang tak pakai tudung tu pergi sekolah tu guna ha. Kan wajib. Hak gerak tangan sunat eh. Nampak? Dah boleh pilih. Dah boleh ambil ikut suka. Eh? Kalau makanan tak jadi. Punah jahanam. Kalau nak ambil sebahagian daripada peraturan ataupun resipi yang telah ditetapkan. Nak? Punah jahanam. Nak buat nasi dagang nak orang perah satang. Peraturan dia. Di antaranya lah. Nak? Dia kata tak ambuh, lah, aku terima lah. Beras siang, beras molek aku terima. Tapi bak satang aku nak mau terima. Aku nak perah minyak gas. Tak jadi si agang. Maka Islam yang ada pada penganut-penganut akhir zaman Islam punah mereka. Sebab tu timbul nama Islam sekular, Islam plural, Islam liberal, Islam tamadun. Nampak? Islam silam silam. Hadari. Macam-macam pasal. Pasal apa? Pasal ikut si. Tengok orang duduk memperjuangkan sekularism. Iaitu dia kata politik suku, agama suku. Tapi dalam bak haji mereka terima. Terima? Mereka terima? Siap bang ni masih nak berakat ni daripada rumah. Padahal bang ni bukan sunnah Nabi. Cuma setengah ulama' kata sunat bang. Ha. Bukan ijma' ulama'. Nah, tak apalah nak buat. Mana benda khilafiah ni. Benda khilaf pula bukan atas wajib, atas sunat ni. Oh, siap bang. Tapi dia seorang penyokong sekular. Iaitu kita dalam bab agama, dalam bab ibadat, kita rojok Quran dan hadis. Dalam bab memerintah hukum hakam, apa benda, enakmeng-enakmeng, kita rojok lembagaan. Itu sekular. Tak rojok Quran. Tapi mereka ini berpegang teguh dalam bab haji. Dalam bab sembahyang. Nah, ini jadilah sekular. Nah. Dalam bab liberal pula, liberalisme. Iaitulah menerima apa yang baik sekalipun bertentangan dengan syariat Islam dengan syarat masyarakat majoriti menerima perkara tersebut. Dia panggil liberalisme. Ramai orang suka, kita buat. Walaupun haram. Seperti konsert. Nak diundang penyanyi-penyanyi yang separuh bogel daripada luar negara. Haram dalam Quran, dalam hadis. Tapi ramai orang minat. Filem-filem Bollywood yang menayangkan 99% bahagian perut dan pusat. Nak joget between semua tu haram kena laknat. Betul dah. Tapi oleh ramai orang minat, kita import filem-filem ini dipanggil Islam liberal. Pasal ditolak masalah hiburan tak ada kena-mengena dengan halal haram. Nah, ini golongan. Jadi akhirnya kalau kita bilang satu-satu-satu-satu, kalau ambil suku-suku ni, kita ripung, capu-capu-capu, 72. Faham? 72 dia. Nabi kata sintani wasaba'una finnar. 72 golongan pahaman umat aku dalam api neraka mereka. Siapa saja dalam syurga. Man hum ya Rasulullah. Siapa mereka hak sesaja golongan fahaman dalam syurga. Nabi kata iaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Iaitu golongan yang akulah menjadi ketuanya dan pengikut iaitu sahabat-sahabat aku. Jadi kita tengoklah golongan-golongan hak ada ramai ni 72 ke hak satu kaum dalam syurga. Satu kaum dalam syurga ini kalau dalam bab arak mereka mengharamkan nak arak sama ada jual atau beli ataupun maknanya buat kilang dan sebagainya. Maka golongan yang membenarkan arak 72. Golongan satu golongan sahabat ni mereka membenar tak perlakuan apa benda ni. Sosial yang melampau batas. Percampuran laki-laki perempuan yang merosakkan. Ada tak sahabat buat? Tak ada. Dah golongan yang buat dia ni? 72. Nampak? Golongan sahabat ni ada tak mereka ini memberi kemudahan kepada majlis-majlis maksiat? Tak ada yang ada mereka beri kemudahan kepada majlis-majlis agama. Nampak? Mengajak orang berbuat makruf. Larang dan cela perkara mungkar. Dihentikan dengan segera. Nah, para sahabat ni bila lihat ada suatu harta daripada harta anak yatim. Daripada perkara yang maksiat dipecahkan serta-merta. Padahal harta anak yatim ni haram lah kita kosek. Tetapi dari perkara tu haram dihancurkan oleh para sahabat. Dan ini memberi kemudahan kepada pak maksiat. Nah, dia buat pertandingan joget menyanyi. Laki-laki perempuan berpiping tangan. Nak dalam keadaan tidak malu. Dalam TV, dalam radio, tak berhenti-berhenti. Nak. Kemudian tak suka kepada perkara-perkara yang dibawa oleh ulama', maka jelas 72 dalam api neraka. Dan kita tahu dah golongan mana hak 72. Kalau kita ikut juga. Nak dengan kita-kita lah terjun lubang. Betul tak? Jadi kita jangan ikut. Tujuan belajar ni. Bukan nak kata nak jadi nak hina korang tak. Nak kenal mana golongan 72. Nak kenal kau golongan ni. Oh dia membuat pesta-pesta joget. Nyari dan sebagainya hiburan yang haram. Nak padahal zaman Nabi ni orang puan duduk dekat sahabat je. Nabi siapa jelong nak tobik anak mata. Nabi hambat orang puan ni suruh masuk dalam rumah. Tak boleh dalam keadaan begini. Ada orang laki-laki. Nak. Dan sekarang ni menghalalkan konsert-konsert. Kita kenal ni golongan bukan ma'ana alaihi wa ashabi. Tapi golongan-golongan min ahli nar. Iaitulah 72 golongan. Cari makan, cari makan belaka. Nak kaya, lah gilah nak kaya. Nak naik ekonomi, tak apalah. Tapi golongan 72 ni jangan kita masuk. Faham? Golongan sahabat mereka mendirikan hukum sesuai bagaimana yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Kita tengok golongan-golongan yang dapat kita lihat hari ini seluruh dunia. Mana negara, mana golongan yang mempertahankan Quran dan hadis sebagai perlembagaan. Itu golongan satu dalam syurga. Hak lain daripada itu, hak pakai nakma-nakma ini semua ini yang direka oleh maknanya tangan-tangan manusia. Ini golongan 72. Nah, jadi dalam golongan 72 ni macam-macam jenis orang Islam. Yahudi tak ada. Nampak? Yahudi tak ada. Nabi khabar awal lagi tu. Nampak? Innal yahud sayaf sataftariku ala sab'ina tufah. Yahudi pecah 72 golongan. 70 golongan. Wan nasara nampak? Ala sab'i ala ahad ala sab'i ala ihda wa sab'ina firqah. Dan golongan Nasara Kristian 71 puak. Nampak? Golongan kita 73. 73 ni Islam belaka. Mengucap dua kalimah belaka. Tapi 72 dalam api neraka. Itu. Di Mekah. Mekah time puasa. Siapa tak muat. maknanya bazar Ramadan, jual belaka. Nah, tapi sebahagian daripada mereka itu 72 golongan. Dak berahi ke orang ngajar, dak berahi ke orang ceramah, dak berahi ke ulama, dak berahi ke tok guru beci, golongan-golongan ustaz. Nah, ha? Mana tak mau melihat Islam ini kembali bertakhta, beri sokongan kepada golongan-golongan yang menyekat daripada perjuangan umat Islam. 72. Itu saja. Kita dah boleh hukum sendiri, dia otomatik. Kan? Otomatik ni mana tak payah masuk ke tangan. Ha, tekan minyak, oh, sampai masa, ru dia masuk dia dua lalu. Itu otomatik. Tak payah kata lah. Nah, dan ni kan ni kata, kata ni tepat orang nyata ni. Tak apa lah. Nah, majlis kuliah ni sebab orang berkata-kata. Dari dekat kuliah dia kata dah dia kata kak, dah dia diam lah ya. Nah, ustaz duduk diam kan, dengar pun diam. Isi makan. Kuliah kepala hotok apa gitu. Ha, dia boleh kata. Nah, ha, dia tepat kata. Nampak? Ha, dia gitu. Siapa yang buat ambil separuh-separuh dia tanggung risiko. Dalam bab aurat tak mau ikut Nabi. Dalam bab semayang nak ikut Nabi. Nak? Tak sunat eh? Oh, pertahang. Sapu muka. Sunat eh? Nak? Itu pun pandangan yang sedikit. Di kalangan ulama. Lepas salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka. Sunat lah. Sebahagian ulama tak salah buat. Faham lagi? Tapi bukan itifak, bukan ijmak. Ada pendapat kata tak sunat, ada pendapat kata sunat. Oh, tang. Dah bak aurat, boleh pula. Kan wajib dengan ijmak ulama, anak perempuan, isteri kita menutup kepala dengan memakai jilbab. Tak ada khilaf. Nah, tak ada khilaf. Dalam akal tu, dah dapur muka. Ha ni. Tok Imam. Dah ada sapu muka mana Tok Imam lepas salam. Oh sunat lah. Malak Syafi'i. Sunat lah. Boleh. Dah anak Tok Imam pakai skirt. Mana? Anak Tok Imam tu. Celup rambut kuning tu bit. Di kedai jaya. Mana cerita? Jangan simbang lah. Tok Imam ni. Celup tepung. Bola kuali. Faham? Tok Imam goreng pisang. Bergerak nanang sungguh. Ijma' ulama. Perempuan yang keluar pada rumah tak pakai tudung. Tak kira mu anak siapa. Mu anak menteri, mu anak esko, mu anak Queen Victoria, mu anak Josh Booth. Akan kena bakar rambut dia dalam api neraka. Siapa khabar yang mu pandai sangat? Nabi khabar. Kalau tak percaya, mapuh tanah jerak. Betul tak? Pasal Nabi kata. Kalau kita kata orang boleh lawan. Nabi kata. Allah pun sebut yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah perempuan yang mengaku beriman meletakkan jilbab di atas kepala mereka itu bila keluar daripada rumah. Nah, dak caya tanam jerat, dak ayat latih. Betul tak? Slow. Betul tak? Haa, dah kan? Dalam konteks ini Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85 berbunyi afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu mempercayai sebahagian daripada kitab dan tidak mempercayai sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di kalangan kamu melainkan kehinaan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan pada hari kiamat nanti akan dicampakkan mereka ke dalam sepedih-pedih azab seksa dan tidaklah Allah sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah tanya kepada orang yang telah mengambil sebahagian daripada hukum dalam kitab Allah, meninggalkan hukum yang lain. Allah kata, afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Kenapa kamu hanya beriman dengan sebahagian isi kitab dan kamu kafir dengan sebahagian yang lain? Kafir maknanya engkar. Kamu sama orang kan? Nah, Kamu tak mau ikut. Kapir tu maknanya. Bukan kapir maknanya kapir semua boleh. Kenapa kamu hanya nak ikut sebahagian Quran dan kamu tak mau ikut sebahagian yang lain? Nah, kita kena semuanya ikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk pada hukum Islam dan agama Islam itu kaffah. Bukan semua kamu masuk Islam. Itu semua kamu yang telah Islam, ambillah Islam itu semua sekali. Kerana kalau ikut separuh saja, ini adalah anak murid syaitan. Ha. Dalam bab semayang ikut hadis, ikut Quran. Dalam bab ekonomi ikut British, syaitan. Atau anak cucu syaitan. Ataupun murid syaitan. Siapa pula kata syaitan? Allah lah kata. Nah. Allah kata bagaimana? Lepas daripada Allah sebut. Udkhulu fisilmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut suruhan syaitan. Kerana syaitan itu musuh yang terang bagi kamu. Maknanya orang yang tak ambil Islam semuanya, pakai ambil ikut suka gitu saja, adalah orang yang ikut jejak langkah syaitan. Ayat ni khabar. Bukan kita kata, kita terjemah. Faham? Ha. Dalam bab muamalat ikut Yahudi. Dalam bab ibadat ikut Quran. Ha, anak murid syaitan. Dan kalau hadis, hadis syaitan. Betul tak? Ha? Tuhan kata. Nah. Dalam bab ke Mekah, oh, buka Quran. Nah. Nak tawaf, baitillah, buka Quran. Nah. Nak tahu hukum syarat sah wukuf, buka hadis. Tapi dalam bab nikah kahwin, ikut Hindu. Nah, kamu ikut pesan Islam. Ah, anak murid syaitan. Dah bukan orang lain ni, anak ustaz ni sanding. Ustaz syaitan. Dia kena kata begitu. Kata bukan nak suruh kau punah. Nak suruh dengar dan berasa kesal. Itu je. Nah, sebab kalau tak kata, jadi payah. Dia kadang-kadang benda apa ni kalau orang tengah mana sibuk sangat, dia kena kuat bunyi. Dan keras. Kuat dan keras dan boleh menarik perhatian. Baru orang jaga. Macam dia ambulan. Nak. Ambulan. Nak tahu. Orang pergi hospital. Sakit ni. Umpamanya. Nih, Tok Ngulu baru sudah sunat. Bolehlah ambulan. Nak tahu. Jadi jalan jeng. Dia kena buat bunyi siren. Siren ni yang menatakirah. Peringatan. Ha. Arab panggil tazkirah, Melayu panggil beringat kepada orang. Nah, British panggil siren. Harap. Nah, bunyi dia mesti kuat. Bila kuat, maka orang dengar, orang berjaga-jaga. Batu kuat, ayuh, kuat. Nah, ha, lebih orang lari belakang kereta. Oh, ambulans belakang. Tapi kalau bunyi slow ni. Nah, nak beringat, nak suruh orang elok belakang. Nah, supaya tak berlanggar. Tapi siren ni tak bunyi macam siren dia ni. Nah, bunyi slow. Cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik. Tak jadi apa. Boleh pasti dengan mula. Rabuk habis bahang belakang lori gas. Orang tak undur sikit pun. Pasal pelahang. Nah, dan orang pun tak elok. Bila tak elok, susah nak lalu. Payah nak betul. Berlaku kemalangan. Boleh je kena bunyi kuat. Nah, gini. Ni ginilah dalam keadaan manusia sangat sibuk sekarang ni. Para mualling dan ustaz-ustaz sepatutnya kena kuat sikit. Nak penceramah supaya orang dengar ranjat belaka. Nah, biar setok karung belaka. Oh, parok kena tadi. Baru je. Nak, takpelah parok pun. Nauti bahan, lupa. Nah, tak ada akak ni. Tak ada, berat nak. Aduh. Kalau kita buat kuliah bulanan ni kecil. Neh, main tak ada mau kita buat sebulan sekali. Neh. Ha. Tak ada syarat tu muktamad. Galuh-galuh leh. Jadi orang yang ambil sebahagian daripada hukum saja dalam bab aurat, nak ikut kapil lah nak, boleh buka kepala, boleh pakai suka, boleh main sokan, hak tina berlari dengan hak jatang, hak puas tina garik, boleh main fusa, boleh dibatin kali, mak repik kot tengok kot luar pagar. Hak tu semua tu Yahudi Nasara belaka. Bukan daripada Islam. Nabi laknak belaka tu. Nak bakal dapat tiket masuk neraka free belaka tu. Kalau mati dak dang taubat. Bukan jenis lagu tu. Jadi orang yang buat kerja lagu tu, maka dia kata, Allah kata, khizyun fil hayati dunia. Iaitulah hina di dalam hidup ini. Hina tu. Hina guna mulia. Oh, mulia bagi dia, bagi orang yang tahu dia hina. Orang jahil dia ingat ada benda-benda. Pada dogor lagi, pasal lagi apa. Celuk rambut merah, rambut kuning. Nah, sama kuning dengan ekor tupai. Bagi orang yang mengaji, orang dekat dengan Allah, orang tengok hukum, orang buka Quran hadis, orang ni memandang hina kepada golongan ni. Nah, pasal ni golongan yang tak tahu ke benda ni. Nah, mana kita hak buat salah lah. Benda set-set bodoh. Nah, macam kita dalam jahiliah kita orang suka sangat. Nah, pakai ratas tekak ni. Oh. Nah, tak tahu kala. Dan orang yang tahu tengok. Oh, anak buruk kan ni pula turun. Faham tak? Kita hak gong turun daripada bas kan. Bas tak sampai. Turun hari Sabtu. Nak pergi raya. Pasal. Dia sembah. Hebat aku karata. Nak? Kasar pada tamir cimbah. Faham tak? Orang tak tahu kala. Kawan-kawan dia jahil sama bodoh dengan dia. Oh, kelah mu. Nak? Mulai sunggau aku tinggal. Nak? Orang yang tahu, orang ngaji, ayah haji, mak haji, orang yang dekat ada hukum agama, beruk turun mana? Buluk ni. Set-set beruk ma'ih mana? Buluk turun ni. Tengok kan? Sini tau. Sini. Tengok joget-joget lah TV tu. Tak ting dia. Dah tak hasil benda tau. Nak? Orang ni tengok, beti yang saya kira. Nak? Meluat tengok. Berarti orang ni lah, orang tak berakhir kerana masyarakat tengok. Allah. Nak nyanyi pok-pok bodoh ni. Tapi dia tak tahu kalau kata bodoh memang dia tak nyanyi dah. Tapi dia orang sorok dia. Nak orang sokong dia. Orang ingat semua orang minat. Nak. Kalau dia nak pergi nyanyi tu orang pakai sorok belaka daripada luar. Kalau stage dalam tu sorok belaka. Bodoh. Memang dia tak nyanyi. Nak. Dia gitu. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Bukan saja hina dalam dunia orang yang tinggal sebahagian daripada hukum Quran. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Pada hari kiamat akan ditolak, dihumban masuk ke dalam azab. Bukan kita masuk sendiri, orang tolak kita, malaikat heret buat masuk. Dia beri pilihan dah dua, jalan baik, jalan jahat. Pilih hak jahat juga. Nah, antara maghrib dengan isyak ada dua jalan. Surah ke jayam. Ambil jayam. Jeng. Gelak gugu kamu. Nah. Tak payah ada ngajar tafsir. Nak pergi kat tafsir ke maiding? Maiding. Tak apa. Nak buat jeng kering. Padahal lepas isi boleh pergi beli ke sana. Nah. Lepas isi boleh. Terimang nak pergi kak. Nak beli PlayStation. Faham? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan lalai daripada apa yang telah kamu lakukan. Kalau kita tengok, seratus dunia umat Islam sekarang, hampir 90% negara umat Islam tidak menjalankan hukum Islam. Lebih kurang 10% menjalankan hukum Al-Quran dan Hadis. Nah, Arab Saudi walaupun menjalankan hukum hudud, tapi mereka melakukan bagai-bagai dosa besar kepada Allah dalam masalah lain. Umpamanya, comel dah mereka menjalankan hukuman sebat ke atas peminum arak dan pengedar dadah. Hukuman pancung kepada orang yang membunuh. Hukuman rejam kepada penzina. Nah, hukuman potong tangan kepada pencuri perompak. Nah, tapi dalam perkara yang lain masih lagi melakukan dosa. Tapi sekurang-kurangnya mereka telah lepas tanggungjawab mereka itu. Sebagai jawapan di hadapan Allah nanti. Iaitu mereka menjalankan sebahagian daripada yang telah diwajibkan. Mana Allah tanya, mu jadi pemerintah, mu jalan tak hukum wuduk, jalan. Terlepas je bagian tu. Nah, walaupun ada lagi beberapa kesilapan. Nah, maknanya satu perkara kita buat baik, dapat lihat. Dan satu perkara kita buat jahat, akan dapat lihat, maksudnya akan dikira. Bukan maknanya kita menjalankan hudud, kemudian kita boleh melakukan perkara lain yang zalim. Tak boleh. Batu udkhulu fi silmi kafah. Bukan saja dalam masalah hudud, tapi dalam masalah perhubungan antara bangsa, mesti ikut Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menyebut tentang hubungan antara bangsa dengan negeri-negeri, negara-negara musuh umat Islam. Seperti Amerika dan Israel. Iaitulah, nampak? Faktuluhum haisu sakiftumuhum. Hendaklah kamu memerangi Amerika dan Yahudi itu di mana saja kamu sempat bertemu dengan mereka. Hak ni Arab Saudi dah buat. Dia berbaik-baik dengan musuh nombor satu umat Islam. Nah, dan bahkan memberi kelengkapan, kemudahan, kelengkapan. Nampak? Perang kepada orang-orang tentera Amerika di bumi umat Islam. Ini dosa mereka yang sangat besar kepada Allah. Walaupun mereka melakukan hudud di dalam negara, mereka tetap berdosa kepada Allah. Maksud kita kena guna semua kewajipan ini mengikut persepsi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, bukan ikut acuan kita. Bukan ikut si kita. Apatah lagi kalau kita tak menjalankan hudud, kemudian menjadi sebagai penaja maksiat pula dengan narok, judi, hiburan dan sebagainya, lebih-lebih sesat lagi. Nampak? Maka sesat ini tak ada jalan pulang melainkan satu, kullu dalalatin finnar. Semua yang sesat itu, tempat baliknya ialah api neraka. Soalan seterusnya, bagaimanakah dengan orang yang menolak Islam sama sekali atau menganut agama lain? Orang yang tolak Islam. Hak tadi orang Islam separuh. Hak ni bukan Islam atau menganut agama lain. Jawab, maka sikap dan tindakan seperti ini adalah merupakan satu perbuatan yang paling salah lagi sesat. Hidupnya adalah sia-sia. Segala kegiatan dan amalannya ditolak dan akhirnya ia akan mengalami kerugian yang besar dan penyesalan yang berkesudahan. Dalam hal ini dapat kita fahami daripada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 83 yang berbunyi, Afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardh taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Adakah patut mereka mencari selain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah menyerah atau tunduk sekalian makhluk di langit dan di bumi, sama ada secara sukarela ataupun secara paksa, dan kepada dialah kamu akan dikembalikan. Yani sesat yang paling jahat sekali ialah tidak menganut Islam. Hak tadi orang Islam tetapi ikut nafsu. Menjalankan ibadat menurut Islam tetapi ekonomi pakai riba. Menjalankan ibadat puasa tengok anak bulang. Tetapi apabila pilihan raya memberi sokongan kepada golongan-golongan yang tak mahu menjalankan Islam. Itu panggil Islam juga tapi derhaka kepada Allah. Hak tu bukanlah sehabis-habis sesat. Cuma sesat sahaja. Orang Islam yang ambil separuh-separuh tolak hudud, tolak Quran. Tapi mereka beriman cuma tak mahu beramal saja. Nah, ataupun beri sokongan pada golongan zalim. Kerana nak kepada harta benda. Mereka dah kupur. Orang Islam ni. Tapi ni golongan-golongan yang sesat tidak selama-lama dalam api. Tak lama. Jadi golongan yang ambil Islam sebagian-sebagian tak kekal dalam api neraka. Mungkin dalam 1 juta atau 2 juta tahun dia duduk dalam api neraka. Tolak hudud mungkin duduk 20 ribu tahun saja dalam api. Tapi golongan hak kafir terus ni, hak agama lain, hak ni dulu kini selamanya di dalam api neraka. Nampak? Iaitu golongan yang menganut agama selain Islam ataupun golongan yang tak ada agama. Tak ada agama ni komunis lah, etis. Etis. Asalnya etis ni dia satu golongan yang tidak mempercayai agama. Kemudian pecahan daripada etis ni dia ada komunis. Komunis dia etis juga, iaitu tidak percaya kepada agama. Dan maksud komuniti itu mempraktikkan satu sistem pemerintahan yang sama rata kepada semua orang. Itu harta benda tak lebih. Macam Korea Utara, macam Rusia ni buat. Itu komuniti. Nah, mereka juga etis. Tak percaya pada Tuhan. Komuniti ni maknanya semua orang tak boleh taruh harta. Ini juga bertentangan dengan Islam. Nah, Islam ni membenarkan orang tu lebih harta daripada orang lain kerana dia kuat berusaha. Boleh je lebih. Cuma mewajibkan zakat harta. Nah, komuniti ni tak sama rata belaka. Nah, sama susah belaka. Kalau susah senang, senang belaka. Nah, kalau duduk rumah-rumah komang, rumah komang belaka. Itu komuniti. Yang kaya-kayanya boh-boh komuniti lah. Satu lagi etis-etis ni orang yang tak percaya ke Tuhan langsung. Tak ada Tuhan, dia kata, menawak belaka. Ada juga etis dalam kalangan umat masyarakat Malaysia hari ini. Walaupun tak ramai, tetapi ada golongan etis. Nah, mukanya Melayu macam kita lah. Tapi oleh kerana tidak diberi didikan agama yang cukup, akhirnya tidak mempercayai Tuhan. Nah, baik, ataupun agama kafir. Agama kafir ni selain daripada agama Islam, sama ada agama itu dibenarkan di dalam sebuah negara atau tidak dibenarkan. Kafir laknat belaka sini sesat dan paling-paling sesat belaka. Agama Yahudi kekal dalam api neraka. Agama Kristian tak ada cang terus dalam syurga. Kekal selama-lamanya. Agama Majusi, Buddha, agama Jet Li, faham? Itu kekal dalam api neraka. Jackie Chan apa semua. Nak? Jasbong dah, Jasbong habis, patak neraka belaka. Nak? Kalau malaikat mereka ini mati dalam keadaan sempat mengucap dua kalimah syahadah. Faham? Sekarang ini, satu fenomena yang begitu menarik. Iaitulah di sebelah negara-negara umat Islam, ramai yang telah murtad. Kita dengarlah dalam Malaysia ni ribu murtad. Ada masuk Kristian, ada masuk Hindu. Paling ramai masuk Kristian. Nah, nombor dua paling ramai orang Melayu masuk Hindu. Nah. Tetapi di sebelah Eropah dan Amerika, sekarang ni kecenderungan orang Kristian meninggalkan agama Kristian dan memeluk Islam. Ini semua ni kerja Allah Ta'ala belaka. Nampak? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Manusia merancang. Puak-puak Baptis, puak-puak missionaries, iaitu puak-puak ajaran Kristian, merancang satu serangan untuk menyingkristiankan umat Islam. Nah, di sebelah Asia ni, terutama Asia Tenggara. Nah, bermula pada tahun 1509. Datang seorang padri penyiasat dia Melaka. Nah, siasat-siasat dia kata boleh. Boleh Kristiankan tanah Melayu. Lepas tu atalah tentera. Nah, Alfonso di Al-Daklih nak buka pada tahun 1511. Tak daripada tu mari semua penjajah Kristian. Lepas pada tu Belanda, lepas pada tu British. Nah, dan tak heranlah sampai sekarang lebih kurang 500 tahun dah maka ribuan yang masuk Kristian. Tapi tak ada ulama yang masuk Kristian. Nah, di Eropah sekarang padri-padri masuk Islam. Padri masuk Islam. Nah, hanya soalan yang dia orang padri-padri Kristian tak boleh jawab. Kita perlu tanya kepada dia. Betul ada orang Islam masuk Kristian tapi orang yang jahil-jahil. Orang hak cak ayam-ayam breng belaka. Orang yang tak faham tentang Islam. Tidak ada ulama-ulama cendekiawan Islam, orang yang bertaraf tinggi ilmuan Islam masuk Kristian, tak ada. Kenapa padri-padri, kardinal, pop-pop Kristian masuk Islam? Menunjukkan Islam itu adalah benar, dalilnya orang yang bijak dalam agama Kristian masuk Islam dan orang yang bodoh dalam agama Islam masuk Kristian. Nampak? Ini tak boleh jawab soalan ni. Nah. Jadi agama mana pun kekal dalam api neraka belaka. Sama ada agama itu dibenarkan oleh pemerintah ataupun yang tidak dibenarkan. Nah, umpamanya di Arab Saudi. Agama yang tidak dibenarkan seperti agama Bahai tidak dibenarkan dalam negeri Arab Saudi dan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Ini memang kafir. Ada negara yang membenarkan agama Bahai. Ada negara yang membenarkan agama Bahai. Macam di negara kita agama Bahai boleh. Nah, agama Bahai. Walaupun difatwakan sesat oleh majlis majlis fatwa, tetapi bebas bergerak ke sana kemari. Itu agama kafir juga. Dan kalau di Amerika, agama yang paling banyak dianuti iaitu Kristian. Nampak? Agama Kristian. Nah. Dan mereka ini ada lebih daripada 100 ajaran sesat yang diharamkan di Amerika. Dia ada juga ajaran sesat oleh majlis agama Kristian ni. Nah. Daripada apa yang telah kita ketahui, lebih daripada 100 ajaran sesat diharamkan di Amerika. Dia sesat dah. Dia boleh kata pula ada ajaran sesat. Nampak? Di antara ajaran-ajaran baru yang dibenarkan di Amerika, iaitu kumpulan Hare Krishna. Nampak? Hak kepala botak, lepas tu ada tocang belakang. Itu agama baru. Dibenarkan di Amerika, dibenarkan pendaftaran. Nah, tapi ada 100 dia kata ajaran sesat. Dia sesat dah, Kristian dah sebuah. Ini yang pelik. Tak, dia bapa sesat dah. Dia kata ni agama sesat juga. Tak. Macam puak-puak yang mensesatkan Yaping, dia sesat dah. Dia kata Yaping pula sesat. Tak. Sama-sama sesat. Nak, Yaping kata dia kerajaan langit. Nak. Sesat lah. Orang yang kata Yaping sesat pula kata agama mana hukum yang turun dari Quran daripada langit, dari jalan sekarang. Tak sesuai dengan zaman sekarang. Anak-anak Yaping kok. Nak. Dan terdapat juga dalam surah yang sama ayat yang 85 Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina fa lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang menuntut selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi barang siapa cari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima sedikit pun oleh Allah. Walaupun dia boleh ibadat kuat. Macam orang-orang Hindu yang berpuasa 40 hari. Hindu pariah 40 hari puasa. Tocah dia lah, ustaz dia. Tu imam dia. Nak? Dia waktu dipanggil puak-puak warok. Warok, warendek. Hari warok duduk dalam tocah dia. Tidak main dah. Macam kita ni. Tak ada. Tengok-tengok TV, tak ada drama, tak ada apa. Dia kira mendekatkan diri. Nak? Dengan musabih je. Tocah tu. Hindu. 40 hari, 40 malam. Tak makan. Tak minum. Mereka makan sayur. Nampak? Tak puasa gitu. Nah. Dan air susu saja. Tak puasa benda gitu. Nah, tapi tak apalah, dia tujuan beribadat nak mendekatkan diri kepada Allah. Allah tak terima. Pasal apa? Tak mengucap dua kalimah syahadah dan beriman dengan 6 rukun iman dan 5 amalan rukun Islam. Waktu kita kena diri 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Dia nak terima. Tocah ni orang dalam ketik tu, orang budang, cukur bulu kening, 3 ada tanda tadai, bulat-bulat Shaolin. Kan? What's the best of all I go? Duduk wirik dalam ketik je. Dah tu, big luar macam kita. Main-main buang musim, diri daya, tak ada dandah dia. Dia kira mendekatkan diri pada orang. Tuan terima? Tak terima. Pasal apa? Pasal basic dah tu. Asas dia tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dia gitu. Tak ada asas. Buat ibadat. Fala yukbala minhu. Allah tidak menerima sesuatu pun daripada dia. Nak sikit pun Allah tidak menerima. Walaupun kuat ibadat, tak usah kata kaki, pasik. Kristian pasik. Paderi tu, siapa tak nikah. Nak? Siapa tak nikah. Kuatnya ibadat. Tuhan tak terima juga. Kerana kapir tak ni. Nak? Dia kata Nabi Isa mengharamkan kahwin bagi padi tadak pelawak belaka. Kerana Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, akan bernikah. Tak, akan berkahwin. Nak, jadi membatalkan agama Kristian yang mengharamkan paderi dan sister berkahwin. Sister ni paderi puang tu lah. Nak, paderi lelaki, paderi lah. Kadina, pok tu maknanya ketua ulama' dia. Al-Fadih, pok tu. Nak, dia nak lawan fitrah manusia. Padahal Nabi Isa tak sempat kahwin. Dia angkat oleh Allah ke langit. Nah, duduk pada tempat yang tidak diketahui. Cuma disebut dalam hadis Isra Mi'raj pada langit yang ketiga. Faham? Jadi hasilnya bila melawan fitrah manusia pada manusia jenis nak kahwin. Bila besar dia akan cari tina. Bila tina dia besar cari jatang. Dia memang jadi gitu. Dia sama seri. Ini dia punya naluri. Dia macam ayam tau. Dia sama saja. Cuma dia ada peraturan. Bila ikut peraturan tak macam ayam. Paderi dan sister ni diharamkan kahwin. Akhirnya kita tengok kejadian yang berlaku zina dalam gereja. Nampak? Catatan daripada keseluruhannya. Gereja yang paling banyak mencatatkan kejadian zina sama paderi dan liwat. Iaitulah gereja-gereja di Amerika. Amerika duduk tempat pertama seluruh dunia. Paderi paling banyak berzina dengan sister. Dan sister pula jadi lesbian. Paderi liwat sama paderi. Dia ada paderi nombor satu, paderi nombor dua. Macam Tok Imam nombor satu lah nombor dua. Nah dia gitu. Nah, siapa maksud liwat malik-malik ada. Paderi liwat. Nah, paderi maknanya jadi homoseks dan sebagainya. Budak janang habis tau. Nah, ini. Ini telah pun disedari oleh penganut-penganut Kristian. Tapi buat dok gitu lah. Nah. Jadi agama, siapa yang cari agama selain Islam, Allah tak terima. Walaupun bersedekah begitu banyak. Kita tengok kalau orang Kristian, orang Yahudi, kalau buat fan, buat derma, dia paling banyak beri. Ada seorang daripada artis terkenal Hollywood yang mewasiatkan hartanya bermula 3 bilion untuk rumah anak-anak yatim. Nah, kita nak beri 3 bilion. Ustaz kata aku nak mampu. Nah, Tok Imam 20 sen ni ke? Ha tu. Nah, patut orang beriman dah tak bergaluh. Ni orang kafir pula. Tapi walaupun begitu Tuhan tak terima juga. Nah, Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan pada hari akhirat dia daripada golongan yang rugi. Rugi akhirat maknanya tak akan dapat mencapai nikmat yang abadi iaitu syurga. Itu makna khasirin. Rugi pada akhirat. Rugi dunia boleh tahan. Tak dapat rumah besar, kereta besar, pangkat besar. Bini perut besar tak dapat apa. Tak. Tetapi akhirat tak dapat nikmat syurga maknanya rugi yang hakiki. Iaitulah masuk dalam api neraka. Walaupun kita tengok hebat, kehidupan mereka kita begitu mewah. Nah, tapi api neraka sedang menunggu bernyala-nyala. Nah, oh minat sangat ni pelakon ni. Hebat sangat ni pelakon. Dapat 7 Oscar. Pelakon terbaik. Dia sama boleh. Hero terbaik. Orang muda terbaik. Macam-macam mesin. Dah kira lah pelakon terbaik. 8 Oscar, 20 Oscar. Dah muat agama bukan Islam. Kekal dalam api neraka. Biar suara sedap lagu mana pun. Nah. Tak kira kopolak mana pun, hak mu minat penyanyi mana pun. Dah kalau mu mati selain daripada dalam agama Islam. Penyanyi Amerika ke, penyanyi British ke, nah, Jepun ke, dalam api neraka. Dulu, kini dan selamanya dah akan keluar dah. Kerana hanya orang yang menganut agama Islam dan mati dalam keadaan Islam saja yang boleh masuk ke dalam syurga Allah. Wallahu a'lam. Adakah selawat ke atas Nabi Ibrahim diwajibkan pada akhir tahiyat? Yang kedua, ada seorang ustaz yang mengajar bahawa terdapat khilaf antara ulama tentang turunnya Nabi Isa AS pada akhir kiamat. Oleh itu boleh mempercayai, kita percayai atau tidak percaya akan turunnya Nabi Isa AS. Yang ketiga, bolehkah kita berkaraoke bagi menghiburkan hati tanpa bercampur gaul laki-laki dan perempuan? Bolehkah kita tidak menegur atau berkawan dengan seorang kerana sikapnya yang terlalu sombong dan angin? Di samping itu, sentiasa suka menyalahkan orang lain dan sentiasa rasa dirinya betul walaupun dia tahu yang dia memang tak betul. Jika kita terus berkawan dengan dia, kita sentiasa selalu sakit hati dan akan berlaku pergaduhan besar yang boleh menyebabkan tumbuk menumbuk dan menyimpan dendam. Soalan terakhir, tupai boleh dimakan atau tidak? Sebab ada orang buat ubat buat sup, beliau kata makruh je, tapi kena sembelih dulu. Nak kata haram, tupai hanya makan buah-buah je. Baik. Dia tanya, tupai ni boleh makan ke tak? Boleh makan ke tak tupai? Kerana dia kata ada orang buat obat. Buat obat tak mesti boleh makan. Tak? Buat obat tak mesti boleh makan. Deh, macam orang obat gatal. Kalau orang kata apa kalau tak jadi ke, orang gahan dengan icau. Nak, takkan boleh minum. Dah icau dah buat obat. Boleh minum icau kot. Tak boleh. Lama saja kot. Tak. Kemudian ada orang buat sup. Neh. Lepas tu boleh makan ke tak ni? Nak kata haram, makan buah je. Baik, jawapannya. Tak ada natal air nak makan. Ya, apa nak makan tupai tu. Nah. Baik, apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab fatwa, masalah tupai ni tak berlaku ijma' ulama pada halal dan haramnya. Iaitu berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, ada kalangan, ada setengah ulama yang mengatakan harus kerana tidak ada dalil pada mengharamkan dia. Nah, ada ulama yang mengatakan haram. Dan mazhab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tupai yang makan buah itu harus dimakan. Neh, tupai yang bertaring tidak boleh dimakan. Neh, jenis makan anak burung. Nah, ada jenis makan, jenis makan karung, ada juga jenis makan karung, makan jenis makan kotor. Nah, makan anak bewok, makan anak ulu ada. Hak jenis tupai taring. Neh, tupai hak jenis makan buah, hak gigi dia susu molek macam gigi dia kekek tu. Molek. Nah, tu boleh makan. Katanya setengah katanya ulama kependapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Neh, jadi ada berlaku khilaf juga dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau nak makan, taklidlah pendapat tu, iaitu tupai sebahagian tupai. Tapi kalau kita nak cermat, nak usah makanlah. Nah, supaya keluar daripada khilaf. Neh. Tapi dah ada pendapat yang mengatakan boleh makan, nak makan enggak, lah gilah. Cuma janganlah hari surah ni. Dia kata, kita tak mau tegur dan berkawan dengan orang yang sombong. Orang ni memang sombong. Nah, dan memang tak mengaku salah sama. Dan keras kepala, berani dan sebagainya lah. Mana kalau cakap, kalau duduk dengan dia, jadi balas sama. Dan memanglah boleh kita tak kawan orang lagu ni. Nah, cuma kalau boleh kita cuba untuk bertegur sapa sahaja. Dan jangan jadikan sahabat. Melainkan kita mendekati untuk memberi nasihat. Nak? Jadi adab-adab berkawan gitulah. Kalau kita nak jaga diri kita, kita kena tengok juga keadaan orang yang kita nak buat kawan. Nak? Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia akan ikut agama kawan ni. Falyanzur man yukhalilhu. Maka hendaklah diperhati dan dirisik orang macam mana yang kita nak berkawan. Kerana kita akan ikut pesen dia. Nak, kalau dia minat satu benda-benda yang baik, kita pun akan minat benda baik. Umpamanya kita ni kan kaki molek sangat, kaki baham si buruk. Tapi kawan dengan orang kaki dengar belakang, kaki-kaki pergi surah juga sekali dua. Dia gitu. Nak, kita kaki dengar ni, kawan pula dengan kaki lara, akhirnya lara juga dengan kita-kita. Jadi kena pandai-pandai. Jadi kalau dia tak mau kawan, tak mau bersahabat dengan sebab orang ni sombong, menyusah, berahi balap, gocoh apa semua, molek tu dah. Kerana itu kawan ni berpada-pada. Cuma atas nama Islam ni lah, kalau boleh janganlah siapa ada tegur siapa. Nah, tegur saja dah lah. Nah, tegur saja, balik lah. Yes, Islam tak syarat tegur kena tinyung apa semua, kena kapan dah. Tegur dah lah. Tegur lama jawab juga, nampak gua ni. Nah. Adakah selawat ke atas Nabi Ibrahim diwajibkan pada akhir tahiyat? Baik, masalah yang dia tanya ni tahiyat Nabi Ibrahim tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jawabnya bukan wajib tetapi sunat. Sunat hai'ah dia panggil. Bukan sunat aba'ah, sunat hai'ah. Maknanya kalau kita tak baca pun tak sunat sujud sahwi. Neh? Yang wajibnya selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Kemudian tambah lagi wa ala alihi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad hatu sunat abad. Lepas pada itu kama sallai ta'ala Ibrahim sunat hai'ah. Jadi selawat Ibrahim ni ataupun lebih dikenali dengan nama selawat Ibrahimiyah sunat sahaja. Kalau tak baca tak batal pun sembahyang, boleh salam. Sebaik-baiknya baca kerana dia sunat. Kerana sunat mendatangkan fadilat. Melainkan kita nak derah, nak ketuk, nak apa. Dah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Pun. Ha, tu lain lah. Nah, tidak, kalau kita dah baca Ibrahimiyah ni panjang pula. Ketuklah sembahyang malah lah. Nak ambil wuduk. Nah. Ha, tu lain. Jadi hukumnya sunat sahaja. Yang kedua, masalah turunnya Nabi Isa pada akhir zaman. Dia kata ustaz tu ada kata ada khilaf. Eh, oleh itu boleh mempercayai atau tidak percaya dan turunnya Nabi Isa tu boleh kata tak terangkan. Baik. Memanglah ada orang yang mengatakan perkara ini sebaliknya. Iaitulah ada yang mengatakan bahawasanya tidak mesti turun kerana hadis ini hadis ahad. Bukan mutawatir. Nah, tetapi apa yang disebut oleh ulama-ulama. Iaitulah walaupun hadis ahad, iaitu hadis sahih, maka wajib juga kita mempercayainya. Cuma sebahagian daripada ulama-ulama usul yang mengatakan perkara yang ditetapkan berkait dengan akidah mestilah khabar mutawatir. Jadi dalam masalah turunnya Nabi Isa ini bukan hadis mutawatir tetapi hadis ahad. Hadis ahad ni hadis sahih lah. Jadi hadis sahih ni sebaik-baiknya kita mempercayai. Hadis sahih lebih baik daripada kita mempercayai perkataan ulama. Ulama mengatakan mungkin tak turun. Hadis sahih mengatakan turun. Maka yang terbaik, akidah kita nak selamat, kita berpegang dengan hadis sahih. Iaitu yang mengatakan turun. Lebih selamat akidah kita daripada kita berpegang dengan perkataan ustaz atau mereka-mereka yang berkatakan mungkin Nabi tidak akan turun. Nah, kerana hadis sahih yang banyak yang menjadi amalan dan yang kita duk pertahankan kewajipan ke, di dalam kehidupan kita sekarang. Hadis mutawatirnya tidak banyak. Nah, kebanyakannya hadis ahad. Hadis ahad ni pelik, dia lagi tak dengar ni. Nah, dia lawan bagi hadis mutawatir. Maksudnya hadis sahih dan hadis hasan tu bagi hadis ahad. Kalau hadis ni dhaif tak apa, tapi hadis ni sahih seperti sahih Muslim, sahih Bukhari, tu hadis ahad lah tu. Hadis mutawatir ni tak banyak. Hadis mutawatir dia hadis yang terlampau ramai orang riwayat. Ibnu Umar riwayat, Abu Hurairah riwayat, Aisyah riwayat, Ummu Salamah riwayat, siapa berpuluh-puluh sahabat. Baru dikata hadis mutawatir. Hadis ni tak banyak dalam hadis. Eh? Jadi wajiblah kita balik kepada pegangan yang lebih menjamin keselamatan akidah kita. Iaitu kita percaya bahawa Nabi Isa AS pasti turun kalau disebut oleh hadis sahih. Maka hadis sahih, nampak? Al-hadisun sahih, al-hadisun sahihu, nampak? Muqaddamun alal qawlin nas. Didulukan atas perkataan manusia. Ha? Kalau ada alim, orang alim kata tak turun, kita tetap balik pegang pada hadis sahih. Kerana hadis lebih kuat daripada perkataan manusia. Soalan yang terakhir, bolehkah kita berkarauke bagi menghiburkan hati tanpa bercampur gaul laki-laki dan perempuan? Itu lagi kita bolawak kali. Nah? Jadi masalah karauke ni ada orang tak tahu lagi benda apa sebelum kita jawab. Tak moci-moci, pocik-pocik tak tahu lagi. Nah, iaitu lah kita mengeluarkan suara. Tidak mesti nyanyi, mengeluarkan suara dengan lagu ataupun muzik ataupun irama yang ada di belakang secara minus one. Nah, jadi biasanya kalau kita pasang lagu orang nyanyi, nah, ha, dia ada suara nyanyi. Lagu tu ada dah, jeng jeng jeng, tanggal 31. Ha, tangga tu tak ada, dia kena tangga. Jadi lagu muzik saja kita nyanyi masuk dalam tu panggil karaoke. Ah, dia nak mudah lagi keluar kat TV pula, YouTube pula sari kata. Ha, sari kata. Tahu tak? Lirik tu. Jadi ikut tu orang nyanyi. Nah, ha, umpamanya. Tidak mesti nyanyi, kadang-kadang bernasyid ada juga. Kadang-kadang belajar bang ada juga. Sebab sekarang ni karaoke canggih. Belajar menyebut Al-Quran, dia keluar huruf. Nah. Ha. Nah. Alif ba abata, kita pun sebut abata, ah, sama ke dia. Karaoke tak? Nak khabari. Ha, sebut sama-sama dengan dia kok. Nak, nak sebut. Tapi hak popular karaoke nyanyi ni. Hak nyanyi ni lagu-lagu yang diminati ramai, dibuat album minus one, keluar. Nampak? Nah, kita pun nyanyi biar sama dengan muzik, dengan tempo tu. Nak, nak jadi penyanyi lah kononnya, ataupun nak berhibur hati. Baik, soalan dia, dak capu lelaki puan di rumah. Di rumah. Baik, bila di rumah, diimbangi hiburan ini adalah diharuskan. Nampak? Diharuskan. Jangan seri kata tu yang haram, jangan lagu yang diharamkan, dak tahu ke benda. Nak. Nah. Dan jangan ada maknanya bila isteri ataupun anak perempuan kita menyanyi, ada orang yang haram dengar. Dengar suara dia tak boleh. Nak. Umpamanya tanya suami menyanyi, tak apa ayah menyanyi. Nak tanya ayah menyanyi, mak dengar, tak apalah. Nah, tanya mak pula menyanyi. Nah, takut ada jeran-jeran mari tupang dengar. Sedap lah dengar surat orang tak. Tak lama tak dengar ketok. Nah, tak mari lah. Nah, tak boleh lah suara mak kita, tak boleh. Nak, suara isteri tak boleh. Ah, situ kena jaga. Nampak? Ah, kena jaga situ. Kemudian jangan melampau-lampau siapa mengganggu jiran pula. Siapa tak tahu ke benda orang bang, oh dia karaoke ada. Tengah gari. Tengah gari. Ni memang bukan bukan kaki karaoke dah, gila karaoke tu. Gila karaoke. Tengah orang bang gari. Westlife. Tengah gari. Nak? Muka macam dia jual palik. Oh, lagu Westlife. Nak tengah gari. Ada hak bahan P. Romli dia tengah gari. Minat no P. Romli. Nak. Ha. Madu tiga. Tengah bang gari. Tak mau utuh rumah. Nak. Ha, ni jadi haram lah pula. Jadi asal ni haru. Jadi haram. Kemudian ganggu jiran pula. Jiran rumah sebelah rumah nak ngaji Quran nak apa. Besi bangor kali dia. Wah, wah, wah. Karaoke. Walaupun laki bini. Tak boleh. Dia kena ada sempadan ni. Nak. Dan janganlah berlama-lama masa. Jangan banyak sangat. Sapa 2-30 lagu hiburan apa? Tak, 2-3 lagu dah lah. Nak, 2-3 lagu je. Lagu 3 kupang, limut putih, nak, jalur gemilang. Dah lah. Nak, umpamanya. Nak, kalau nak karaoke sangat. Lepas tu, buat kerja lain pula. Jangan sapa jadi umat yang suka berhibur sangat. Nak kata haram tak boleh kau. Pasal apa, dah cakul lagi puan. Tak, sekadar-kadar. Untuk menghilangkan penat bekerja ataupun jemu beribadah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi esok mula satu bulan lah. Nah, esok ada lah di Batu Buruk. Esok surah awal esok dah. Lusa di Port Tuyu Jumaat. Sabtu pulang usang. Ahad. Gelum bila. Isnin Pinang Merah. Selasa Kemamang. Rabu Bukit Badi. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.